Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Semua doakan dihijabah oleh Allah yang kuasa, yang miliki segalanya. Bulan Ramadan, perbanyaklah amalan. Bulan Ramadan, semua akan dikabulkan. Bulan Ramadan, kami kan menunggunya. Bulan Ramadan, semua merindukannya. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan.